إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab At-Tauhid. Pembahasan kita masih menyebutkan penjelasan hadis dari Sa'id apa dari Husain bin Abdurrahman bersama Sa'id bin Jubair dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, sampai ucapan la ruqyata ila min aynin aw humma. Nah. Sampai ini ya. Husain bin Abdurrahman beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi dari Buraidah. Nah, di mana Rasulullah mengatakan la ruqyata ila min aynin aw humma. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau sengatan hewan berbisa. Telah kita jelaskan makna ucapan ini. Ya. Al-Imam Al-Khattabi rahimallahu taala mengatakan la ruqyata asfa wa aula. Maknanya tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan lebih utama dari ruqyah terhadap penyakit ain dan juga sengatan hewan berbisa. Nah, sehingga di sini bukan menafikan semua bentuk ruqyah kecuali dari penyakit ain dan humma. Kalau selain dua penyakit ini tidak boleh ruqyah, bukan demikian maknanya. Tapi maknanya tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat, lebih menyembuhkan, lebih utama selain dari penyakit ain dan juga humma. Nah, dan ruqyah bisa dilakukan kepada penyakit-penyakit yang lain selain dari dua yang disebutkan tadi. Tapi yang lebih utama, lebih menyembuhkan, lebih mengena. Yeah. Ketika penyakit disebabkan ain dan juga humma. Kita jelaskan makna ain dan juga makna humma. Qawluhu, ucapan Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik, telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ayat maknanya, Man akhada bima balaghahu minal ilmi wa amila bihi faqad ahsana. Orang-orang yang mengambil ilmu yang telah sampai kepadanya dan mengamalkannya, maka sungguh dia telah berbuat baik. Ketika sampai ilmu kepadanya, kemudian dia mengamalkannya. Nah, bikhilafi man ya'malu bijahlin. Berbeda dengan orang yang mengamalkan dengan kebodohan. Aula ya'malu bima ya'lamu. Atau dia tidak mengamalkan terhadap apa yang dia ketahui. Fa innahu musiun asimun. Sesungguhnya dia telah berbuat jelek dan berbuat dosa. Ya. Keadaan orang berbeda-beda. Ada yang sampai ilmu kepadanya, kemudian dia mengamalkannya. Orang semacam ini, maka dia telah berbuat baik. Disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, qad ahsana manintaha ila ma sami'a. Ya, maknanya, sungguh telah berbuat baik. Ya, orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Maknanya dia mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya. Nah, keadaan manusia yang lainnya, dia beramal tanpa dengan ilmu. Dan keadaan yang berikutnya, dia sampai ilmu kepadanya, tapi tidak mengamalkannya. Ya. Sering kita sebutkan, dan ini merupakan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Jalan mereka didasari dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Itulah jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Ditafsirkan oleh para ahli tafsir, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang Nasrani yang mereka beramal tanpa dengan ilmu. Sehingga sesat amalannya. Jalan yang selamat ketika didasari dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Dan ini merupakan samaratul ilmi. Buah daripada ilmu adalah al-amal, beramal. Nah, dikarenakan kita mempelajari ilmu bukan sekedar untuk memperbanyak ilmu dan wawasan kita. Jadi paling utama kita mempelajari ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, bukan untuk koleksi sekedar pengetahuan saja. Tapi yang paling utama kita mempelajari ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu. Nah, kita duduk di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, tujuan utamanya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Nah, dimana dengan mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu, ini sebab bertambahnya keimanan. Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'asiyah. Iman itu naik dan turun. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Di antara faktor yang bisa menyemangati kita untuk melakukan ketaatan adalah ilmu. Kita mengetahui ilmunya, kemudian kita mengamalkannya. Sebab bertambahnya keimanan kita dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini makna qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Dikarenakan ketika itu Husain bin Abdul Rahman dia melakukan suatu perbuatan. Ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, apa dasarnya engkau melakukan perbuatan tersebut? Beliau menyampaikan suatu hadis. Nah, sehingga dasar beliau melakukan perbuatan tersebut adalah hadis yang beliau sampaikan tersebut. Maka Sa'id mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Wa fihi fadilatu ilmi salaf wa husni adabihim. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan ilmu salaf. Nah, dan baiknya adab mereka. Para salaf, mereka adalah orang-orang yang berilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Dan juga adab-adab mereka, nah, adab-adab yang mulia, adab-adab yang baik. Qauluhu walakin haddatsana Ibnu Abbas wa huwa Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Akan Nabi Sa'id bin Jubair mengatakan, nah, akan tapi ya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair ini ingin menjelaskan kepada Husain bin Abdul Rahman bahwasanya ada yang lebih baik yang hendaknya engkau lakukan. Kemudian beliau menyampaikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dikarenakan Sa'id bin Jubair. Beliau adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga beliau meriwayatkan hadis dari gurunya yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam dan juga baik keislamannya. Nah, bahkan Abbas bin Abdul Muthalib ini terkenal dengan orang yang soleh. Sehingga ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat mereka mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib ketika terjadi musim paceklik, kemarau yang panjang, meminta kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan dikarenakan terkenal dengan kesolehannya. Nah, para sahabat datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, bertawasul dengan doanya orang-orang yang soleh yang masih hidup tentunya. Dan para sahabat tidak mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertawasul kepada Nabi yang telah meninggal dunia. Tapi mereka bertawasul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup ketika itu, di antaranya Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dan mereka bukan bertawasul dengan zatnya Abbas bin Abdul Muthalib. Tapi bertawasul dengan doanya. Doanya Abbas bin Abdul Muthalib dikarenakan orang soleh. Nah, Dan juga di antara paman Nabi SAW yang masuk Islam dan baik keislamannya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Juga di antara paman Nabi SAW. Ya. Bahkan dikenal dengan Asadun min Usudillah. Ya. Singa, dari singa-singa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ada juga di antara paman Nabi SAW yang membela dakwah Nabi SAW, tapi tidak masuk Islam. Seperti Abu Talib, meninggal dalam keadaan musyrik, meninggal dalam keadaan kafir. Padahal Nabi SAW sangat menginginkan sekali pamannya ini masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadah. Tapi walaupun dengan usaha semaksimal mungkin, ketika ajal hendak menjemputnya, Rasulullah mentalkininya. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan pembela untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya. Sampai diulang-ulang Nabi SAW. Tapi ketika itu, dikarenakan di samping Abu Talib juga ada Abu Jahal, nah, yang membisikkan kepadanya untuk tetap dalam agama nenek moyangnya, maka rasa malu yang ada pada Abu Talib menghalanginya, ya, untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Malu kepada temannya. Sehingga Abu Talib mengatakan, Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia, maksudnya, dirinya sendiri. Abu Talib tetap berada pada agama nenek moyangnya. Tetap berada pada agama Abdul Muttalib. Meninggal dalam keadaan musyrik. Meninggal dalam keadaan kafir. Hingga turun ayat, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, taufiq kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, juga di antara paman Nabi SAW yang kafir dan menentang dakwah Nabi SAW, Abu Lahab. Ini paman Nabi SAW. Ya. Tapi sangat luar biasa permusuhan dan penentangannya kepada Nabi SAW. Sampai turun ayat khusus, ya, terhadap Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ila akhir ayat. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kembali kepada tadi biografi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau adalah anak paman Nabi SAW, sepupunya Nabi SAW. Da'alahu faqala Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil fakana kadhalik mata bi Taif sana 68. Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Allah, faqihkanlah anak ini terhadap agama dan ajarkanlah tafsir. Ini menyebutkan takwil itu kadang-kadang maknanya tafsir. Nah, fakana kadalik, dan demikianlah keadaannya. Maknanya dikabulkan doa Nabi SAW. Ibn Abbas menjadi seorang yang faqih dan juga ahli tafsir. Bahkan menjadi rujukan dalam masalah keilmuan. Dirujukan dalam masalah tafsir. Ya. Bahkan ahli tafsir di kalangan tabi'in, kebanyakan mereka adalah murid-muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah. Bahkan ketika usia beliau masih muda, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjadi khalifah memasukkan Ibnu Abbas ini ke dalam deretan majlis musyawarahnya Umar ibn Khattab. Yeah. Padahal di majlis musyawarahnya ini para pembesar-pembesar para sahabat. Nah, tapi Ibn Abbas yang masih muda ketika itu dimasukkan oleh Umar bin Khattab dikarenakan keilmuannya. Sehingga ketika ada suatu ayat, nah, Umar berkata kepada sahabat-sahabat yang lainnya, apa makna ayat tersebut? Ditanya beberapa sahabat. Kemudian Umar pun bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ternyata yang lebih tepat dalam penafsiran ayat tersebut adalah penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu dia sebab beliau memasukkan Ibn Abbas yang masih muda ketika itu ke dalam majlis musyawarahnya. Nah, dikarenakan keilmuan yang ada pada Abdullah bin Abbas. Dikabulkan doa Nabi SAW, beliau menjadi seorang yang faqih dan juga ahli tafsir. Nah, mata bi Taif sana 68, beliau meninggal di Taif tahun 68 Hijriyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala musannifu, berkata musannif, wa fihi umku ilmi salaf liqali qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kada wa kada fa ulima anna al hadis al awwal la yukhalifu al tsani. Dalam hadis ini menunjukkan tentang dalamnya ilmu salaf. Berdasarkan ucapan Sa'id ibn Jubair tadi, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Nah, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Akan tetapi, ya, begini dan begitu, kata Sa'id bin Jubair. Akan tetapi ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Maka diketahui bahwasanya hadis yang pertama tidak menyelisihi hadis yang kedua. Ya. Sehingga hadis la ruqyata ila min ainin aw hummah dan semisalnya, tidak ada ruqyah yang lebih afdal, lebih menyembuhkan, lebih bermanfaat daripada ruqyah terhadap penyakit ain dan juga sengatan hewan berbisa dan yang semisalnya, yang di dalamnya ada perintah. Nah, untuk meruqyah tidak bertolak belakang dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, au amara ayustarqa minal ain. Rasulullah memerintahkan kepadaku atau memerintahkan untuk dimintai ruqyah dari penyakit ain. Nah, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di mana hadis yang pertama menyebutkan tentang tidak ada ruqyah yang paling afdal, paling bermanfaat daripada ruqyah terhadap penyakit ain dan humma. Adapun hadis yang kedua yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair dari sahabat Ibn Abbas berkaitan dengan kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa adab dan hisab, diantaranya orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Nah, saya sebagian ada yang berpendapat payuh malu hada ala annau mahsus min umumi hadis Ibn Abbas la yastarqun. Dimungkinkan ini sifatnya khusus dari keumuman hadis Ibnu Abbas yang mengatakan tidak meminta untuk diruqyah. Jadi maknanya tadi tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat, lebih menyembuhkan daripada ruqyah terhadap penyakit ain dan juga penyakit sengatan. Fala yunafi talab ruqyati fihima kama tauhid. Sehingga meminta diruqyah untuk dua penyakit ini, penyakit ain dan juga sengatan, hewan berbisa, tidak menafikan kesempurnaan tauhid. Wa qad yumalu ala karahiyati talabi ruqyah. Tapi kadang-kadang juga dimungkinkan hadis ini menyebutkan tentang dimakruhkannya meminta ruqyah. Dikarenakan meminta ruqyah ini bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, pada asalnya meminta diruqyah ini makruh dan menafikan kesempurnaan tauhid. Dikhususkan ruqyah dari penyakit ain dan juga penyakit humma. Penyakit ain dan penyakit sengatan kala jengking. Nah, ada juga yang pendapat tadi, meminta diruqyah ini hukumnya makruh. Nah, dan bisa menafikan kesempurnaan tauhid, ruqyah apapun itu. Nah, qauluhu uridat alayya al-umam. Ucapan Nabi SAW diperlihatkan, ditampakkan kepadaku umat-umat. Wa fi Tirmidzi wan Nasa'i min riwayati Absar ibn al-Qasim an Husain bin Abdurrahman anna dhalika kana lailatal Isra. Dari riwayat Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, dari riwayat Absar bin al-Qasim dari Husain bin Abdurrahman, bahwasanya itu terjadi ketika Lailatul Isra, ketika malam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar, fa in kana dhalika mahfudhan kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addud al-Isra wa annahu waqa'a bil madinati aydhan. Qultu wa fi hadha nadhar. Kalau seandainya itu yang terjaga, riwayat itu yang terjaga, riwayat itu benar, maka di dalamnya menunjukkan tentang kuatnya bagi orang yang berpendapat terjadinya Isra itu beberapa kali. Dan terjadi juga peristiwa Isra itu ketika Nabi berada di Madinah. Qultu wa fi hadha an-nadhar. Beliau mengatakan, dan dalam madhab ini perlu dikaji lagi. Yang menyatakan terjadinya beberapa kali peristiwa Isra. Nah, dan wallahu a'lam, riwayat yang sahih, dari riwayat tadi Absar bin Qasim dari Husain bin Abdurrahman yang mengatakan anna dhalika kana lailatul Isra, sesungguhnya itu terjadi pada malam Isra. Nah, riwayat yang sahih tanpa penyebutan Isra. Jadi tanpa penyebutan terjadi pada malam Isra. Nah, dan penyebutan terjadi pada malam Isra Mi'raj, ini kalimat yang syad. Nah, kalimat yang syad dikarenakan Husain bin Abdurrahman As-Sulami, Abu Hudail, seorang rawi yang siqah. Nah, akan tapi Berkata sebagian dari para ulama, anna ikhtalata wa taghayyara fi akhir umrihi. Beliau bercampur hafalannya dan berubah hafalannya pada akhir usianya. Nah. Dan juga Husain bin Abdurrahman yang merupakan poros dari sanad hadis ini. Nah, telah meriwayatkan darinya Husain bin Basir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan tidak menyebutkan tambahan yang syad ini. Tidak ada tambahan terjadi pada malam Isra. Nah, dan riwayat ini lebih sahih. Ya, kenapa disebutkan dalam Bukhari dan Muslim? Yang riwayat Asbar bin Qasim yang ada tambahan terjadi pada malam Lailatul Isra, ini tambahan yang syadah. Nah, sehingga kesimpulannya sekali lagi, penyebutan bahwa itu terjadi pada malam Isra ini hadis yang syadah. Nah, hadis yang syad sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Sehingga kalau hadisnya syad ini bukan menjadi dalil tentang beberapa kali terjadi Isra, bahkan terjadi peristiwa Isra di Madinah. Ini bukan merupakan dalil. Kenapa dikatakan hadisnya syad? Nah, qaluhu faraaitun nabiyya wa ma hu arahat. Wallahu a'lam kapan terjadi peristiwa tersebut. Yang jelas kita meyakini pernah ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umat. Nah, kemudian Nabi melihat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada Nabi yang bersamanya sekelompok kecil, arahat. Alladhi fi sahih Muslim Ruhaid. Dalam sahih Muslim ucapannya Ruhaid bitaskir, dengan kalimat taskir. Ya. La ghair, tidak dengan yang lainnya. Nah, kalimatnya Ruhaid. Ada disebutkan Ar-Ruhaid, ada juga Ruhaid. Wa humul jama'atu duna al-asharah qalahu An-Nawawi. Ruhaid ini adalah sekelompok orang kurang dari 10. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Jadi aku melihat Nabi bersamanya hanya sekelompok orang kurang dari 10. Bisa 9, bisa 8, bisa 7. Nah. Qalu wan nabi wa ma hu rajul wa rajulan wan nabi wa laysa ma hu ahad. Aku pun melihat Nabi bersamanya hanya satu orang dan dua orang saja, dan juga Nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Fihi rad ala man ihtajja bil kasrah. Sini merupakan bantahan kepada orang yang berhujjah bahwasanya kebenaran itu dengan banyaknya pengikut. Nah, ini bantahan kepada yang mengatakan kebenaran itu bisa dinilai dengan banyaknya pengikut. Kalau pengikutnya banyak, berarti dia benar. Kalau pengikutnya sedikit, berarti dia salah. Nah, dibantah dengan hadis ini. Ternyata di antara Nabi, ada yang pengikutnya hanya satu orang, dua orang saja. Bahkan di antara Nabi, ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya. Jadi banyaknya pengikut bukanlah patokan suatu kebenaran. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, ternyata kebanyakan orang itu dalam keadaan kafir. Kebanyakan orang dalam keadaan musyrik. Kebanyakan orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalilu min ibadiyya syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau hamba yang bersyukur sedikit, berarti hamba yang kufur, tidak bersyukur itu lebih banyak jumlahnya. Wa ing tuti aksaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan juga Rasul mengatakan, Allah mengatakan, apabila engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di bumi ini, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mengukur kebenaran dengan banyaknya pengikut ini suatu kesalahan. Nah, ya. Tapi kebenaran diukur dengan ma wafaqal kitab was sunnah. Ya, mencocoki kitab dan as-sunnah, bukan dilihat dari banyaknya pengikut. Nah, bahkan ini termasuk di antara prinsip jahiliyah, menilai kebenaran itu dengan banyaknya pengikut. Nah, qaluhu idza rufi'a li sawadun 'azimun. Ya, ucapan Nabi tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kelompok manusia yang besar. Al-muradu bihi huna asyahsul ladhi yura min ba'id. Yang dimaksud di sini adalah orang yang dilihat dari jauh. Ya, ditampakkan kepadaku kelompok yang besar. Terlihat dari jauh. Faqalu badanantu annahum ummati. Aku kira mereka itu adalah umatku. Li'anal ashkhas allati tura fil ufuq la yudriku minha ila surah. Dikarenakan orang-orang yang terlihat di ufuk tersebut tidak bisa diketahui siapa dia. Nah, kecuali sekedar gambar saja. Ya, sekedar gambaran. Itu kelompok yang besar. Banyak jumlah manusia. Ya. Jadi ketahui siapa-siapanya. Nah, sehingga Rasulullah mengira itu adalah umatnya. Ya. Wa bi sahih Muslim walakin undur ila al-ufuq. Akan tetapi dalam sahih Muslim dikatakan akan tetapi lihatlah ke ufuk sana. Walam yadkurhu al-musannib dan musannib Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam kitabnya tidak menyebutkannya. Pala allahu saqata min al-asli alladhi nukil al-hadis minhu wallahu a'lam. Barangkali tercecer. Ya. Tercecer dari asal yang beliau nukilkan hadis darinya. Nah, sehingga dalam matan yang disebutkan, walakin undur ilal ufuk. Padahal dalam aslinya, ya, dalam riwayat Muslim disebutkan, walakin undur ilal ufuk. Akan tapi lihatlah ke ufuk sana. Ya. Wallahu a'lam. Qalu faqila li hada Musa wa qaumuhu. Ketika Rasulullah mengira itu adalah umatnya, maka dikatakan kepadaku, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Musa ibn Imran. Musa bin Imran. Kalimur Rahman. Ya. Disebut Kalimur Rahman dikarenakan Allah Subhanahu wa taala langsung mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qaumu atba'uhu ala dinihi min bani Israil. Makna kaumnya adalah para pengikutnya. Para pengikut Nabi Musa alaihi salam di atas agamanya dari kalangan bani Israil. Nah. Ya. Dari kalangan bani Israil mereka ada yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, ada juga mereka yang membangkang kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah. Dan yang dimaksud di sini hada Musa wa qaumuhu, yaitu para pengikutnya yang berada di atas agamanya dari kalangan Bani Israel. Nah. Jadi mungkin kita cukup sampai di sini. Setelah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, masih menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, ya, yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.